dua tahun saya tahan sendiri, dua tahun kita tak bisa. Ada rasa suka di hati, ini rindunya kamu pulang. Rasa-rasa kita mau mati, sekali lama lupa pulang. Apa pulang yang menggoyang, apa pulang. Mama. Ladies and gentlemen, please welcome I, Gomez LX, Nime. Disikat bulu jangan di kota, nanti korupsi. I'm Gomez LX. Selo Remax. Give me beer.